Benarkah kisah mimpi Abdullah bin Mubarak yang bertemu dengan malaikat? Yang mana malaikat mengatakan ada sekian ratus ribu orang yang haji pada tahun sekian, namun hanya satu orang yang diterima pahala hajinya. Apakah ini termasuk karomah bertemu dengan malaikat dalam mimpi? Ini aja isi mimpinya, enggak benar ya. Bicara 100 ribu yang diterima cuma satu. Nah ini menyelisih dari hadis-hadis tentang keutamaan-keutamaan. Terus yang kedua, apa namanya? Di dalam hadis kan dibanggakan orang yang datang haji itu, diampuni dosanya. Iya. Terus yang kedua, ini dari hal-hal tidak ada yang masuk di dalamnya. Mimpi itu bukan dasar di dalam hal yang seperti itu. Iya, dan saya yakin ini kisah tidak benar dari Abdullah bin Mubarak. Kalau mimpi ketemu Nabi, ketemu malaikat, boleh saja. Mungkin saja seorang bermimpi. Tapi mimpi itu bukan dasar di dalam syariat. Iya. Dan mimpi itu tentunya beda dengan hakikatnya. Beda dengan di alam nyata. Tapi ada sebagian mimpi yang kadang seorang mengambil kabar gembira saja. Tapi dia tidak jadikan sebagai dasar.